siang ya. Masih yeah. bersama dengan Maya Sabrina. Iya. Yeah. Di lagu yang kedua, lagunya dikasih dulu ada. Jangan menangis untukku. Kok kan maksudnya udah menangis-menangis toh. Enggak, ini lagu lama cuman banyak request ya, jadi aku suruh buat Kak Bluso. Oke, langsung aja kita kembali bersama Maya Sabrina dan Jet Yusi. Blom banget. Bos Kebo Aragon, oh yes. Iya. Raya Paspal, spesial buat teman-teman Aragon semuanya. Ku telah berjanji tak akan mudah ku telan kembali, karena ku telah memilih cinta hanyalah bos mantap. Thank you. Oke, sebentar ya. Iya. Maya, Cahayu Ayu, adik-adik minta tolong turun ya. Iya, oke. Ini kasihan. Mas Londo minta tolong, Mas Londo koordinasi.